بسم الله الرحمن الرحيم. Berkumpul melalui ikatan remaja musola Raudhatul Mustofa, Raudhatul Mustofa, Raudhatul Jannah, pasti ada tantangan di sana sini. Perjuangan pasti ada resikonya. Maju terus, semangat terus, agar apa? Ini semua pasti manfaat kembali kepada kita. Beliau saudara kita, guru kita yang sengaja kita undang malam ini dari jauh datang dari Pondok Pinang kemari, Al-Mukarram Al-Ustaz Kakanda Haji Muhammad Akhri Patrio, sengaja untuk memberikan motivasi buat kita semua. Beliau begini Bu, cara penampilannya memang cara ngomongnya apa adanya, tapi ada poin-poin yang beliau sampaikan yang manfaat buat kita. Sebab hidup dengan seni jadi indah. Enggak semuanya orang berdakwah dengan lurus, metodenya beda-beda, penyampaiannya beda-beda. Andaikan saya ceramah di sini pakai bahasa-bahasa intelektual, pasti enggak pada paham. Para ibu, para bapak, saudara sekalian, kebijakan ekonomi Amerika terhadap Iran sampai saat ini tidak relevan dan sangat mengganggu stabilitas, akuntabilitas ekonomi secara seluruh. Enggak pasti paham. Benar, Bung Haji. Kelihatan dari mukanya juga. Enggak bahasa apa, Bung Haji? Ya, gitu. Kita pandangannya. Oh, jadi orang yang bisa ngerowong namanya. Muka siapa? Muka siapa? Bisa ngerowong itu ngerokong yang jauh. Mana bisa ngerokong, emang mabok obat kali ini. Saya emang pakai minum obat, Bung Haji naik mobil aja dia mabok. Oh iya. Wah, berarti kurang. Enggak, ke dokter jarang ya? Enggak pernah, Bung Haji saya. Gue sih kalau memabok itu gue mengisep pocong. Pocong yang mati itu yang orang. Itu jempolnya habis dimandiin kenyot. Daripada ganja sepocong hukumannya gede. Mendingan yang habis dimandiin masih ada kapasnya tuh. Itu kenyot tuh 3 bulan mabok leleng. Enak aja pokoknya. Ya, mudah-mudahan ya Bu, kita dukung para bapak, ibu, remaja, irmuja. Kedepannya hal-hal yang positif mesti kita dukung. Artinya apa? Mereka semua harapan buat kita. Masa depan kampung Bogor Sero dan sekitarnya wabil khusus buat muslim, buat Islam ada di tangan pemuda. Maju mundurnya kampung kita adanya di tangan pemuda kita. Saya bangga di sini anak-anak muda kita mengaji. Kalau ngaji luar biasa. Semuanya itu Al-Quran 30 juz. Apa? 6666 ayat, 114 surah. Wah, rupanya udah kagak bisa. Di luar kepala semua pokoknya. Apal dan nah, orang kata dibolak-balik mulu. Itu kagak ada yang ngapal gitu. Iya, Bung Haji ini basicnya beliau bukan pelawak doang, tapi memang beliau ngaji pesantren dulu, yang dulu nyolong ikan kiai. Nyolong ikan aja, nyolong ikan aja, jangan dikata nyolong ikan yang enak. Nyolong apa yang dikata Bung Haji? Ya Bu, nyolong apa yang dikata yang bagus? Sepatu, sendal. Jangan keras-keras. Gue mau dulu sih kalau ngaji, yang di kuburan aja juga gue ngaji. Bangun. Bangun. Hebat ya. Hebat apa orang gue lari? Mati-matiin. Kali bangsa, gak tau mau nyanyi pohonan tuh. Beliau punya teman kan Bang Eko sama Bang Parto ya. Beliau belum tentu Bu bisa ceramah kayak begini. Suruh datang kemari beliau, utama undang yang bayar yang banyak, gede bayarannya, belum tentu. Karena beliau jelas basicnya pondok pesantren, engkongnya kiai itu. Makanya beliau masih ada bau-bau kiai. Mendingan bau kiai daripada kiai bau. Ini kan Bang Haji ya. Ini udah bergerak begini kayaknya udah pengu-pengu di. Iya tuh, anda di sana di. Ya, nyong kiai bau, nyong bukan kiai juga bau. Iya, soalnya lewat bantar kebang tuh. Iya benar ya, buangan sampah. Ya, kita yakinin buat beliau, insya Allah min ahlil khair. Ya, mati lagi. Amin ahlil khair, ahlil jannah. Udah ngapain? Ya Allah, tidak. biar lamaan dikit mintanya mah. Udah kali mau ngaji. Miok belum lunas. Beliau luar biasa bu. Beliau kalau ngaji dulu luar biasa. Beliau ini kalau pernah saya dengar beliau baca Quran tuh jadi imam. Sholat kok enak suaranya. Dulunya beliau qori. Luar biasa. Sekarang juga kalau biasa. Kalau beliau qori saya buruk. Beda. Iya luar biasa suaranya nak. Dengerin masya Allah baca Fatihah. Bisa kan yang ngaji di rumah teman bang ngaji yang teman ngaji giginya panjang banget ngaji nggak bisa napasnya nyebut an'amta alaihim kalau bisa bisa itu kayak an'amta alaihim an'amta alaihi giginya panjang an'amta alaihi marah-marah mingkemin him an'amta alaihi begini panjang an'amta alaihi. Ya, mukanya kita ngaji semua dah insyaallah. Kan di minggu ini ngaji. Selain dah beliau biar sehat panjang umur berkah ya bu. Beliau lagi besok mau masuk Ramadan udah mulai syuting nih sekarang. Syuting.